Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun dua kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah azan nih, tenang, baru azan yang pertama, belum yang kedua. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan? Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan dua kali lagi kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf dikasih adzan yang pertama supaya enggak kaget. Adzan pertama supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian supaya agak cepat-cepat berangkat dan sebagainya karena berburu di situ. Ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan dua kali adzan sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya, jelas sampai sini? Baik ya. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan keterangan tadi, kalau azan satu kali, pendapat yang paling kuat di sini dalam tarjih tidak perlu menunaikan sholat sunnah lagi, jelas ya? Tapi langsung duduk mendengarkan khutbah. Apa perbedaan surah Al-Muzammil dengan surah Al-Mudathir? Pertama namanya, satu Al-Muzammil, kedua Al-Mudathir. Baik. Ketiga urutan surahnya. Baik, kedua urutan surahnya. Al-Muzammil surah ke-73, Al-Mudathir surah ke-74. Baik. Dan yang ketiga selanjutnya maknanya. Bukan terjemahannya, kadang-kadang diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Ya, selimut, orang yang berselimut ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Arab kadang-kadang ditemukan kata-kata yang diterjemahkan sama padahal substansinya beda. Saya kasih kitab dulu ya supaya kita bisa melacak argumentasi ini dengan pendekatan ilmiah. Ini bukan sekedar nebak-nebak kalimat ya. Itu ada pembahasan dalam bahasa Arab di ilmu ma'ani, ada kitab bagus namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, detil perbedaan bahasa. Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari. Iya, bahasa Arab ya. Al-Lughawiyah. Ini karangan Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Baik. Bukunya enggak tebal ya, tapi Masya Allah kaya sekali dengan kosakata. Misal apa duduk bahasa Arabnya? Jalasa, idlis, taib. Jalasa, julus. Belum tentu duduk. Dalam bahasa Arab ada dua. Ada qa'ada, ada jalasa. Qa'ada juga duduk. Tapi di Quran gak pernah disebutkan jalasa. Gak ada julus, adanya ku'ud, qa'ada. Ya? Quran surah keempat ayat ketiga, ayat 103. Surah keempat ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan, agak ke atas. Fa'idha qawaitumus salah, fadhkurullaha qiyaman wa ku'udan. Quran surah 3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Berdiri, duduk. Nah, teman-teman, jalasa itu asalnya bukan duduk. Tapi berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempat rendah ke tempat tinggi. Antum duduk di bawah, saya minta pindah ke kursi. Saya katakan fadl ijlis, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jelas? Tempatnya disebut dengan majlis, majlis. Makanya tempat ta'lim di Quran disebut dengan majlis, jamaknya majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Posisi paling kanan sebelah bawah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan pada Anda luaskan majlis-majlis ilmu itu, bisa artinya share, bisa artinya luaskan tempat untuk duduk supaya setiap orang bisa mendapatkan kenyamanan di situ. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis dan diawali dengan kata iman? Seakan-akan melukiskan pesan bahwa jika antum ingin hadir di tempat menuntut ilmu, cari tempat yang bisa mengangkat derajat antum di hadapan Allah. Ketika tempat yang disandingkan dengan kata iman, isyarat pertama, minimal tempat itu bisa mengangkat iman Anda lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda ikut pengajian, ikut ta'lim yang tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang salah di situ. Kalau cuma ingin banyak tertawa, ngapain ke majelis ilmu? Di luar banyak gitu kan? Kalau hanya ingin banyak menangis yang tidak mengingatkan Allah, banyak juga di luar. Nonton sinetron bisa nangis. Lihat buku tertentu bisa nangis. Tapi majlis ilmu terbaik itu yang bisa mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya ditutup dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Orang yang hadir di majlis seperti ini imannya akan diangkat oleh Allah. Termasuk antum, kalau antum belajar dengan saya, materi yang saya sampaikan tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, saya salah ngajarnya. Tinggalkan saya, ambil ustaz lain. Keliru gitu kan? Di ta'lim yang baik mendekatkan Anda dengan Allah. Baru walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang ini akan dimudahkan mendapatkan ilmu, kalimatnya bukan belajar tapi diberikan oleh Allah. Jadi orang yang imannya semakin naik belajarnya akan lebih mudah. Ya, kalau enggak percaya silakan anak antum didik menghafal Quran. Begitu hafal Qurannya, pelajaran yang lain akan lebih mudah. Salatnya bagus, yang lain akan lebih nyaman. Itu poinnya, ya. Jadi gambaran yang pertama yang kita bisa sampaikan tadinya di sini ada kata jalasa dengan qa'ada. Kalau qa'ada, qa'ada itu posisi berpindah dari tinggi ke rendah, sebaliknya. Saya berdiri, kemudian saya duduk. Orang Arab fasih akan mengatakan bukan ijlis, tafaddal qu'ud. Qu'ud. Saat Anda tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, salat berdiri, maka Quran katakan qu'udan, duduk. Perhatikan fasihnya bahasa Al-Qur'an. Kalau bukan firman Allah mustahil seperti ini. Yang dipilih qa'ada bukan julus. Kalau julus salah ayatnya dalam kaidah bahasa, tapi karena firman Allah tidak mungkin keliru. Qu'udan, enggak bisa berdiri, Anda duduk. Nah, itu al-furuq al-lughawiyah. Nanti ada wahyu pertama turun apa? Iqra. Apa artinya? Bacalah Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu di situ diartikan bacalah. Kok bisa dua kata berbeda terjemahannya sama? Itu al-furuq al-lughawiyah. Ya. Kalau iqra itu cuma dibaca sesuatu yang terlihat. Ini ada tulisan saya bacakan, itu iqra namanya. Tapi kalau utslu asalnya dari kata tilawah, punya tiga arti. Baca, pahami, amalkan apa yang dipahami. Nah, ayat pertama ketika turun kepada Nabi, kenapa menggunakan qira'ah iqra bukan utslu? Untuk menegaskan bahwa Nabi itu orang yang ummi, ditakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan paham, baca aja enggak ngerti. Baca aja enggak ngerti. Ya. Tapi ketika Qur'annya sudah ditanamkan dalam diri beliau, Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan sebelah bawah, maka perintah Qur'annya langsung, Muhammad sudah ditanamkan dalam jiwamu ini. Muncul kemudian kalimat-kalimat perintah salat, perintah puasa, perintah zakat di awal dengan kata tilawah, utslu. Bacakan. Umatnya mesti paham ketika akan salat. Ma'uhya ilal kitab, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Alkitab. Ya, wa aqimish shalah. Setelah paham itu semua baru amalkan. Salat yang seperti ini yang melahirkan kekhusyuan sampai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang disebut dengan tilawah. Makanya orang tua kita dari dulu itu selalu mengarahkan pada tilawah. Silahkan cek. Yuk, tilawah, tilawah, ngaji. Ngaji itu kan dikata mengkaji. Mengkaji, ngaji, kaji. Paham isinya. Baca itu untuk wasilah saja. Ya. Coba cek ya. Qira'ah orangnya disebut dengan qari. Bukankah antum kalau ada acara-acara sedang baca Quran, ada qari kan? Sampingnya ada tilawah kan? Disebut apa? Sari tilawah, itu masya Allah istilah antum tuh. Mungkin yang pertama kali tilawah Bu Sari, makanya disebut Sari tilawah tuh. Ya. Kalau Pak Adi mungkin Adi tilawah gitu. Itu Sari tilawah nggak ada, tilawah saja nggak pakai Sari ya. Sari tilawah tuh reka-reka orang Indonesia ya, dan orang kita. Sari tilawah, cukup tilawah nggak pakai Sari. Jelas ya? Nah sekarang apa beda al muzammil dengan al mudaththir? Muzammil dari kata zamila. Ya, bahkan disebut zamil, jamaknya zumala. Baik. Asalnya sesuatu yang wakat, saya bilang, sesuatu yang wakat yang memberikan ketenangan, kenikmatan. Makanya teman yang lekat disebut dengan zamil, hadza zamili. Maksudnya ini teman saya yang selalu memberikan ketenangan. Setiap ada dia saya tenang gitu. Setiap dekat dia masya Allah. Kalau lebih banyak disebut zumala. Zumala, ada orang datang, orang Arab datang mengatakan, Allah syahal zumili, saya ini teman saya, maksudnya ini teman baik saya nih, selalu memberikan ketenangan, kenyamanan. Kalau semakin akrab, baik jadi sahib, hadis sahibi. Makanya teman-teman Nabi tidak disebut dengan zumala, tapi disebut dengan sahabah, ashab, sahib. Karena kemanapun Nabi ada, selalu diikuti, dilihat, dipahami, dirasakan, diikuti. Jelas di sini? Baik. Teruskan. Nah, selimut. Selimut, pelan-pelan. Orang yang menggunakan selimut, selimutnya sendiri ketika digunakan, ya, kemudian dipakaikan dalam diri seseorang, itu disebut dengan kalimatnya al-muzammil, mengandung makna majazi, kiasan. Kalau dalam bahasa Arab, kinayah, mengambil makna. Bukankah Anda kalau malam-malam pakai selimut kadang yang tenang? Enak, jadi teman tak terpisahkan. Jadi kalau Anda menggunakan kalimat al-muzammil dalam tidurnya, dalam keadaan tenang tidurnya, turun ayat, ya ayyuhal muzammil. Hei, artinya hadirkan waktu untuk Allah di malam hari. Bangkit, walaupun cuma sedikit. Sampai ke ayat ke-20 nya. Itu kalimat yang sangat indah. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, masih diminta oleh Quran. Jangan terlalu sibuk ya, jangan terlalu enak juga tidurnya. Ayo, hadirkan waktu untuk Allah. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, siang sibuk untuk dunia, malam tidur, kapan waktunya untuk Allah? Cita-cita masuk surga, Masya Allah, ya, harus ada waktu. Ya, siang sibuk, malam tidur, cita-cita pengen masuk surga, ibadahnya kapan? Ayo hadirkan. Makanya banyak panggilan-panggilan dalam Quran untuk menghidupkan malam. Ya, untuk menghidupkan malam. Quran surah 51 misalnya, ya Masya Allah ayat 15 sampai dengan ayat 23 ya. Ya innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, ada orang tinggalnya di taman surga, orang-orang takwa. Ya, siapa mereka? Itu orang-orang yang langsung mendapatkan anugerah dari Tuhannya. Akhirnya ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalila ayat 17 ya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Ayo. Hadirkan itu. Bangun. Jadi jangan selamanya menjadi al-muzammil, terus diselimutin, selimutin sampai gak bangun-bangun. Ya, ayo bangkitkan, ya hidupkan malamnya sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Itu calon penghuni taman surga. Sedikit tidurnya, baik ya, bukan sedikit-sedikit tidur ya. Baik. Al-mudaththir, mudaththir dari kata difar, difar, selimut. Dafar atau difar, asal katanya sesuatu yang dipakai kan, sesuatu yang dilekatkan untuk melindungi dari hal yang tidak diinginkan. Misal pernah kedinginan, dingin gitu kan, pakai apa? Selimut. Anak-anak kecil kalau ada ketakutan bersembunyi, bersembunyi di balik selimut. Makanya ada orang mengatakan musuh di dalam selimut. Masya Allah, gak ada kerjaan ke selimut, jadi musuh juga masuk ya. Ada sesuatu yang berlindung di situ, digunakan sebagai perlindungan. Nabi SAW, Al-Bukhari nomor hadis yang keempat sampai awal yang kelima, posisi paling kanan sebelah bawah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Baik, singkatnya begini. Setelah turun Quran surah Al-Alaq itu, malaikat Jibril menyamar menjadi laki-laki, Nabi dipeluk ya, kemudian turun surah Al-Alaq 1-5. Setelah itu wahyu turun ya. Nah, satu ketika Nabi naik ke Gua Hira, wahyu belum turun. Belum turun sama sekali. Tiba-tiba beliau turun dari Gua Hira untuk kembali. Di pertengahan siang bolong ada panggilan suara Muhammad. Muhammad. Dalam posisi beliau belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya sebelumnya. Muhammad. Lihat kanan gak ada orang, kiri kosong, depan apalagi belakang juga kosong. Begitu melihat ke atas, kata beliau, saya melihat sesosok makhluk sedang duduk mabainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi, duduk begini ya, jubah putih, gitu kan, melihat Muhammad, Muhammad begini. Inilah ilustrasinya ya. Ini Pak Muyono ya Pak ya, Bapak pulang dari sini siang-siang, gak usah malam lah, siang-siang gak ada orang, macam-macam, tiba-tiba ada suara Pak Muyono, Masya Allah. Lihat kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang. Lihat ke atas, sosok makhluk rambut panjang, jubah putih begini Pak Yono. Masya Allah. Apa yang kamu lakukan? Pasti pergi. Pergi gak mungkin. Ya, mustahil itu. Mustahil. Ya. Makanya kata Nabi, faro'ib tumunhu. Aku merasa takut tuh. Takut. Ro'iba itu khawatir yang bulu kuduknya naik tuh. Sampai menghindar, masih ada peluang untuk menghindar, maka dia mempercepat jalan untuk pulang, pulang sampai ke rumah. Begitu masuk ke rumah, dia diketok pintu rumah, keluar istrinya Sayyidah Khadijah. Saya pernah sampaikan ini. Begitu dibuka, melihat Sayyidah Khadijah, melihat wajahnya saja hilang setengah kegelisahan. Kemudian Nabi katakan, zamiluni, zamiluni, tolong selimuti saya, selimuti saya. Masya Allah, ketika dibawa, digenggam tangannya, masuk ke ruangan beliau yang mulia, tidur di situ, istirahat, diselimuti, dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, suamiku sayang, kok ini orang baik, selalu menyambung silaturahim, tidak pernah punya musuh. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka beliau ketika diselimuti, itu minta diselimuti bukan untuk tenang dalam artian jadi tenang, tapi untuk menghilangkan kegelisahan yang sedang dirasakan. Maka saat itulah turun kemudian Quran surah ke-74 itu. Ya ayyuhal muddatthir, bukan muzammil. Hei orang yang tengah berselimut dalam kegelisahan.